buat orang yang tidak percaya diri. Ya, dan sekarang aku sudah tidak percaya diri. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.